Loh, kok Hu? Kenapa? Coba saja dulu ya. Tanya datang lagi. Kelingan manis rasane. Terus siapa manis? Kelingan lempah gemuyu. Nolan kasih sayang aku kira lakon ada di bojone sayang wis duwe bojo aku iki aku wis kagum tresno nelangsa rasa hati aku kira kelakon melu duene ha ha wala sekuite ijo sing digagas semlas duwe bojo ada kula ada semut korong aranda serasa nih kado kilas ya, tateni randane kelingan manis rasa nih injur kelingan lemah kemune Krisno lan kasih sayang aku kira kladong tapi bojone kilas tak anteni rondone yo sayange wis duwe bojo aku iki aku wis kadung tresno nelangsa rasane ati aku iki rasane